Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, ya ghafirat dhunubi ighfirit dhunub, wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub, wa ya satiral uyub isturil uyub, wa ya satiral uyub isturil uyub, wa ya satiral uyub isturil uyub, ya allabal huyub, bi barakatil habibil mahbub, wa rizukna ya Rabbana taubata qablal maut, wa syahadata indal maut, wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para hadirin hadirat, para santri, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kemudahan dari Allah, pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali. Bimbingan-bimbingan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita masuk kepada bagian yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu berkenaan tentang meninggalkan kemaksiatan. Yang harus kita tinggalkan diantaranya adalah maksiat lidah. Yang kemarin kita bahas tentang dusta, sekarang lanjutnya adalah atsani. Maksiat lidah itu yang kedua ada al-khulfu fil wa'di, ingkar janji adalah dengan ucapan. Kita mengucapkan dengan janji-janji tanpa ada uzur, tiba-tiba kita mengingkari, tanda kemunafikan. Wa iyyaka an ta'ida bi syai'in, awas engkau dari menjanjikan sesuatu. Wala tafi bihi, kemudian engkau tidak penuhi. Jangan berjanji lalu tidak engkau penuhi. Bal yambaghi, hendaknya, ayyakuna ihsanuka, kebaikanmu yang kau berikan kepada orang lain, ilan nasi, kepada manusia. Hendaknya kebaikanmu kepada orang lain, kepada manusia itu fi'lan, bila qaulin, pekerjaan, bukan dengan ucapan. Pekerjaan bukan dengan ucapan. Fa inni turirta, jika engkau terpaksa ilal wa'di, harus berjanji. Fa iyyaka an tukhlifa, awas, jangan engkau ingkari. Kalau pengen bantu orang, langsung aja bantu. Jangan janji-janji dulu. Nanti janji gue belasan, kamu tidak yang ini. Sudah, saya pengen bantu, ya. Nah, kirimi duit saja kepada temanmu atau sahabatmu. Jangan janji-janji. Sebab setelah engkau berjanji, setan akan masuk dalam janji itu untuk mengeluarkan kamu dari menjadi ahli wafa, lalu menjadi ahli khianat. Berbohong akhirnya. Illa li'adzin, awas kalau sudah terlanjur engkau berjanji, pegangi janjimu sendiri. Berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi janjimu. Berusaha. Illa li'udhrin, kecuali ada udhur, engkau berjanji untuk datang, kamu harus datang. Ada orang itu latah berjanji, tidak pernah berpikir, tidak pernah memperkirakan mau, bisa atau tidak bisa di jam yang sudah dijanjikan itu, atau di hari yang sudah dijanjikan. Karena dia tidak pernah, itulah watak jelek yang sudah berada di dalam hatinya. Menjadi kebiasaan jelek. Jadi kalau berjanji sudah latah ngomong saja. Ini besok tak kirim ya. Dia enggak mikir barangnya ada yang dikirim besok hari. Ada orang seperti itu, tidak pernah berpikir dari saat berucap. Adaruratin, atau karena darurat. Untuk kau tinggal, tidak memenuhi janji. Kalau karena uzur tidak dosa. Misalnya, besok aku datang kepadamu ya. Tak tanya di esok hari, ada sakit dan sebagainya. Dan kita menjanjikan seseorang akan memberikan sesuatu, sudah kita siapkan barangnya hilang. Udzur, I just enggak mampu. Bukan karena disengaja, bukan karena di orang yang trader. Jadi ingkar janji ada dua model, orangnya trader ada. Enggak pernah mikirin kalau janji itu asal ceplas-ceplos saja. Ini penyakit juga. Ada orang memang hatinya busuk, sudah ngerti enggak ada. Ah, ngapain dah penuhi, biarin deh. Wah, ini parah lagi, munafik di dalam hatinya. Wa fa inna dzalika min amaratin nifaqi, sesungguhnya yang demikian itu, ingkar janji itu tanda-tanda kemunafikan. Wa khaba'ithil akhlaqi, akhlak yang busuk, buruk, keji. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun man kunna fihi fa huwa munafiq. Tiga orang jika dia sudah mengumpulkan tiga tersebut di dalam dirinya, maka ia adalah munafik. Orang munafik iman lahir, batinnya tidak ada iman, kafir batin. Na'udzubillah. Tapi kita tidak bisa menilai seseorang sebagai seorang munafik, kecuali hanya melihat tanda-tandanya saja. Sebab urusan hati adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in shoma wa shalla, biarpun dia katanya jago salat, jago puasa, tapi ternyata dia mempunyai tiga hal tersebut, maka dia tanda kalau dia orang munafik. Man idza haddatha kadzaba. Man idza haddatha kadzaba. Kalau dia membicarai seseorang, ngomong kadzaba, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, akhlafa, ingkar janjinya. Tidak memenuhi janjinya. Wa idza tumina khona, kalau diberi amanat dia berkhianat. Ngomongnya gampang bohong, yaitu tadi ngomong tidak mikir, bohong, ngomong. Ada penyakit bohong, sudah dibahas bohong pada pertemuan yang lalu. Kemudian berkumpul lagi dengan sifat bohong, tak taunya dia gampang janji, janji-janji enggak pernah dipenuhi, janji dok. Sudah begitu kalau dikasih amanat, dikasih amanat, biarpun amanatnya kecil, tetap saja dia berkhianat. Bahkan mungkin meremehkan. Dipikir hanya duit 1.000 saja. Tetap ya, 2.000 tolong kasihkan orang itu. Ya. Dan masuk. Ini sudah watak. Watak tidak amanat. Tapi kalau orang takut kepada Allah, biarpun 1 rupiah akan disampaikan kepada yang berhak. Biarpun seperti apapun. Dalam keadaan apapun, dia harus menyampaikan. Karena merasa itu adalah amanat. Amanat itu bukan besar dan kecilnya semua sesuatu yang diamanatkan. Akan tapi amanat adalah kesiapan kita untuk melaksanakannya. Biarpun kecil, tapi kalau kita tidak melaksanakan, pengkhianat kita. Kadang ada orang membedakan, kalau amanat gede, sampaikan. Kalau kecil, enggak. Duit 5 juta, kasihkan ke orang lain. Kalau 100 ribu, 5 ribu, 1 ribu. Enggak. Sama. Karena urusannya dengan hatimu yang tidak peduli dengan amanat. Amanat itu biarpun kecil, besar. Karena apa? Menjadikan kau punya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai. Ini adalah ingkar janji. Al-ghibatu. Al-thalitu al-ghibatu. Al-ghibah fahfad lisanaka anha. Awas, jaga lidahmu dari menggunjing, ngumpat, ngomongin kejelekan orang. Zikruka akhaka bima yakrahuhu. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak senang jika mendengar omonganmu itu. Biarpun benar. Dan memang yang namanya menggunjing adalah ngomongin kesalahan, kejelekan yang betul-betul ada padanya. Kalau kita membicarakan kejelekan seseorang yang dia tidak punya kejelekan tersebut, namanya buhtan. Fitnah. Fitnah kebencian, kebusukan, fitnah. Jadi yang namanya menggunjing itu memang kita membicarakan sesuatu yang memang ada. Misalnya ada orang melakukan kejelekan, apa misalnya? Lakukan dosa, minum keras, zina, atau apa. Kita ngomongin. Dia benar melakukan zina. Ya, itu namanya menggunjing itu. Kamu membicarakan sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi padanya. Kalau engkau membicarakan sesuatu yang tidak ada, fitnah. Dosa lebih gede lagi itu. Jadi yang namanya menggunjing adalah engkau membicarakan sesuatu yang benar terjadi pada orang tersebut. Tentang kekurangan-kekurangan, aib-aib, kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tersebut, engkau ceritakan kepada orang lain, namanya Anda menggunjing. Baik itu kesalahan secara lihat, kekurangan secara lahir atau kekurangan secara batin. Secara lahir mungkin Anda membicarakan tentang hidungnya, kupingnya, kulitnya. Tinggi badannya atau pendeknya. Misalnya karena orangnya gini, orangnya karena pendek, ini. Tinggi apa, dia isyarat saja. Menggunjing gitu. Atau mengisyaratkan karena dengan isyarat, kadang-kadang orang lebih paham dengan isyarat itu. Makanya itu membicarakan sesuatu yang benar terjadi kepada orang yang kita bicarakan. Dan orang itu kalau mendengar pasti tidak terima itu. Dan itulah yang namanya menggunjing. Biasanya orang menggunjing kalau dikasih tahu, kamu jangan gunjing dosa. Oh, ini benar terjadi kok. Ya itu menggunjing, kamu tidak tahu gunjing. Gunjing itu membicarakan sesuatu yang memang terjadi pada orang tersebut. Warada fil khabar, dalam hadis disebutkan wa manal ghibah, arti dari mengunjing adalah antadkur insanan bima yakrahuhu lau sami'ahu. Antadkur insanan, engkau menyebut seseorang bima, dengan sesuatu hal, sesuatu kejelekan, yakrahuhu, yang dia tidak senang untuk mendengarnya, lau sami'ahu, dia tidak senang akan mendengarnya. Kalau demikian, fa anta mughtabun, kau adalah penggunjing. Zalimun, zalim, kau melakukan kezaliman, dosa. Wa in kunta shadiqan, biarpun engkau benar di dalam menceritakan tersebut. Ini yang namanya menggunjing termasuk dosa gede yang jarang dibicarakan. Mungkin kita pernah dengar orang memberantas perzinaan di sana sini. Minuman keras menggerakkan tentara, menggerak polisi, segala macam. Itu adalah pekerjaan yang sangat bagus. Agar tapi ada dosa yang tidak pernah dibicarakan, tapi tidak kalah gedenya dengan itu semuanya. Yaitu menggunjing. Menggunjing. Dan menggunjing itu lapang, luas sekali medianya. Kalau orang melakukan dosa yang lain, ada sembunyi-sembunyi. Orang minuman keras mungkin masih malu-malu. Apalagi zina. Tapi kalau menggunjing di atas mimbar pun orang bisa menggunjing, lihat. Na'udzubillah. Wa iyyaka wa ghibatal qurra'i al-mura'in. Awas-awas engkau menggunjing, qurra'in adalah ulama-ulama yang secara lahir itu adalah mura'in itu tampak tidak tulus, tidak ikhlas. Artinya engkau melihat ustadz yang tidak baik, gitu saja intinya. Ulama yang secara lahir tidak baik. Tidak baik ya. Tidak baik kamu melihat ustaz yang tidak baik. Mura'in, qurra', baca Qur'annya bukan karena Allah, hanya pengen pamer. Seandainya benar itu seperti itu. Yang jelas dia bukan orang yang baik. Ada tanda-tanda ketidakbaikan padanya. Mungkin dia punya kesalahan yang macam-macam. Awas jangan, itu pun jangan kau gunjing. Dan gunjingnya kadang-kadang bahasanya halus. Kita nyebut nama si Fulan, oh si Fulan, gimana itu? Si Fulan itu loh, tahu enggak Ustadz itu? Oh astagfirullah, semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Pakai doa, doanya doa menggunjing. Ini, kayak itu. Dengar tentang seorang Ustadz, korek. Tuh, baca Al-Quran yang dia tidak benar, anggap saja tidak benar ini. Imam Muzani memberi contoh yang enggak benar dulu ini. Apalagi menggunjing ustadz-ustadz yang ustadz baik, ustadz ini membicarakan ustadz-ustadz yang benar. Ustadz yang salah saja ini. Wa antufhimal maqsuda min ghairi tasrihin, yaitu engkau memahamkan kepada orang maksud yang kau inginkan tanpa engkau terang-terangan, tapi orang lain faham. Fatakulu aslahahullah. Misalnya disebut nama seseorang ustaz yang mungkin di media sebulan dia digoncang oleh media. Akhirnya di sebuah masjid ada seorang tanya, "Kiai, gimana tentang ustaz itu?" Astagfirullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ini sudah gunjing. atau aslahahullah. Semoga Allah memberikan, meluruskan, membenarkan ustaz itu. Ini sudah gunjing kayak begitu. Karena apa? Dengan jawaban begini orang paham berarti ustaz itu enggak benar, perlu dibenerin. Bukan ngomongin, "Oh, dia begini begini." Oh, enggak. Itu kan jelas ini dengan isyarat saja. Ya ustaz, Buya gimana ustaz yang itu? Yang mana? Oh, itu. Allah. Ngerti orang, enggak benar tuh. Ini sudah gunjing. Allah, hati-hati. Apalagi ngomong, wah dia begini, begini, begini, begini. Apalagi kadang-kadang dengan atas nama dakwah. Ini diteruskan di pertemuan Muzani. Persis ini model-model kita ini ya. Gampang-gampang rendahkan orang. Gara-gara seorang ustaz melakukan kesalahan. Astagfirullah. Semoga Allah membenahi ustaz tersebut. Semoga Allah beresin ustaz itu. Faqad sa'ani wa ghammani ma jara 'alaih. Keberadaannya membuat kita ini pusing nih. Aduh, ustaz apaan ya Allah. Membuat bikin pusing kita ini keberadaan dia. Ghammani membuat saya mahmum, saya susah. Sa'ani menjadikan saya tidak enak itu. Nah, ini begitu sudah paham berarti kita ngomongin kalau dia itu jelek. Waqad sa'ani telah menjadikan tidak baik kepadaku. Wa ghammani menjadikan aku tuh gundah. Ma jara alaihi, apa yang terjadi padanya? Nas'alullah ta'ala ayuslihana wa iyyah, bahasanya. Semoga Allah membenahi kita dan dia. Semoga Allah meluruskan kita dengan dia. Semoga diluruskan oleh Allah. Itu sedang gunjing. Karena dengan jawaban semacam ini kita mengiyakan pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan mengarah untuk mencaci ustaz tersebut. Bagaimana kalau sudah betul-betul menyebut kejelekan terang-terangan? Oh, ini pakai talmih saja, pakai isyarat. Semacam itu sudah dianggap sebagai menggunjing. Bagaimana terang-terangan? Wah, kalau itu, Pak. Lagi lebih dasar lagi, fitnah di antara para ustaz. Waduh, ini adalah daftar-daftar masuk neraka sebelum orang awam itu. Ada yang fitnah, ngomongin. Masya Allah. Menggunjing, sampai tidak ada fitnah. Fa'inna hadha jem'un, karena dengan gayamu yang seperti itu tadi, kalau disebut nama seorang ustadz yang dia punya masalah dalam sebulan di media tadi, contohnya, tiba-tiba kamu sambil menarik nafas, sambil mengatakan, astaghfirullah. Semoga Allah membenainya. Benar-benar bikin, aduh, ya Allah. Kita mulai merintis dakwah. Allah, semoga Allah memberikan hidayah deh. Nah, ini sudah, itu menggunjing. Karena dua dosa yang dikumpulkan sekaligus. Yang pertama, Pak, engkau menjelekkan dia biar dengan bahasa yang halus. Yang kedua, engkau menganggap lebih bagus dari dia. Ini kan jelek semuanya. Kata Imam Ghazali, engkau lebih bagus dari dia seolah-olah. Hadza jam'un bain al-khabithaini. Ahaduma al-ghibah. Yang pertama kau menggunjing tadi ngomongin dengan bahasa doamu itu. Dengan bahasa doamu itu, ternyata bahasa doa menunjukkan kalau dia itu jelek, itu menggunjing. Wal akhar tazkiyatun nafs wal akhar, dosa yang lain adalah tazkiyatun nafsi, menganggap dirimu bersih. Oh, menganggap dirimu bersih. Ujub. Dan masuk bab sombong, menganggap dirinya hebat bersih. Wasana 'alaiha, menyanjung jiwanya. Bitaharruji, taharruj. Merang menganggap dirinya orang yang paling jauh dari dosa. Taharruj, haraj bil ithmi. Paling enggak bisa melakukan dosa. Oh, astaghfirullah. La ilaha illallah. Nyebut seorang ustaz, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini istighfar ente itu istighfar orang ajar itu. Istighfar merendahkan orang lain. Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Membersihkan seolah dirinya hebat. Alah ini. Wassalah, merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Merasa benar dia. Walakin, ingat, in kana maqsuduka. Ini, kanya nyelendeng ke sebelah ya. In kana maqsuduka min qaulika aslahullah. Begitulah ini. Jangan percaya dengan cetakan. Ya. Cetakan itu tukang ketik yang masang. Itu. Wa ingka, lakin ingkana maksudu, masa maksudu kaman ya, maksuduka, kalau memang maksudmu, min qawlika, dari kamu ngomong doa tadi, aslahullahu, aslahu, kalau kamu mengucapkan doa, aslahullahu, semoga Allah membenahi dia, kalau memang maksudmu doa, wa du'ulahu fisri, doakan waktu sembunyi, jangan di depan orang kamu doain, nah, kalau doain jangan di depan orang, kalau pengen benar-benar kamu doain dia, nanti doain waktu sembunyi, ya Allah, itu Ustaz kepleset sebulan, ya Allah, berikan di ekspos sebulan, berikan penutup, aib tutup, aibnya ampuni. Doain di belakang, jangan di depan orang. Wa in ihtamamta bi sababihi, kalau memang betul engkau merasa gundah dalam urusan agama karena perilaku dia, ulahnya dia, Ustaz yang aneh-aneh itu. Dan engkau betul-betul, dan kalau memang di dafa'idah tamamta, wa in ihtamamta, jika engkau merasa ihtimam itu prihatin kepada ustaz tersebut, kalau dengan doa-doa kan aslinya untuk mendoakan dia agar baik kan, tapi ini doa yang tadi ini doa picik, doa merendahkan. Kalau memang doamu benar-benar doamu atas dasar keprihatinmu kepada ustaz yang kepleset tadi, kalau memang seperti itu, fa alamatuhu, maka alamat keprihatinanmu yang sesungguhnya itu, annaka la turidu fatihatahu, engkau tidak ingin mengungkap kejelekan dia di depan orang. Enggak ada akan mau menjelaskan. Ada ketinggalan tadi ya. Dari bab yang pertama, ats-tsalits al-ghibah fa fadlisan anha. Wal ghibatu asyaddu min 30 zinniyatan. Dikatakan bahwasanya ghibah pertama itu ya. Ghibah itu lebih keji daripada 30 zina. Ini didatangkan oleh Imam Ghazali hadis macam ini. Adalah itu hadis yang Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan hadis itu tidak benar. Zina adalah busuk, hina, rendah. Menggunjing juga rendah, tapi ada riwayat-riwayat semacam ini dikatakan oleh para ahli hadis itu adalah riwayat-riwayat palsu yang tidak boleh dihadirkan. Ya. Bagaimana Imam Ghazali membawanya? Allah alam, Imam Ghazali mungkin melihat sanadnya, kita tidak tahu. Jadi ada disebutkan az-zina akhbath min 30 zinniyatan, al-ghibatu akhbath min 30 zinniyatan. Ada lagi namanya riba akhbath min 70 zinniyatan. Itu adalah riwayat-riwayat yang tidak bisa kita hadirkan. Biarpun dibawa oleh para ulama, Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan itu adalah hadis-hadis yang jangan dihadirkan. Dengan istilah la aslalahu, bagaimana Imam Ghazali membawanya? Mungkin Imam Ghazali menemukan sanadnya waktu itu, atau Allah alam bisawab, sudahlah kita tinggalkan. Yang jelas, menggunjing adalah hina, rendah, dosa gede. Ada riwayat, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ada riwayat, dan itu masih ada qabul. Tapi dari sisi mana? Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Bahwasanya yang namanya menggunjing lebih kecil dari jenis zina dari sisi mudahnya orang melakukan gunjing, diterangkan oleh para ahli hadis. Dari sisi mudahnya orang menggunjing, karena kalau menggunjing medannya luas. Kalau orang berzina hanya di kamar yang sepi, tapi kalau menggunjing di medan, di media, di mimbar pun orang bisa menggunjing. Jadi kelewatan ya. Padahal pagi ini enggak ngantuk. Oh, ngantuk malah kelinggalan, kelewatan. Baik. Terus. Wa fi idharil ghammi la turidu fadhihatahu. Kalau memang engkau itu prihatin dengan orang tersebut, dengan ustaz tersebut, engkau tidak akan ingin mengungkap kejelekannya di depan orang. Fadhihatahu. Wa idhar aibihi, dan engkau pun tidak akan menampakkan aibnya di depan orang. Wa fi idharikal ghamma bi aibihi idharu ta'yibihi. Wa fi idharikal ghamma, engkau tadi dengan gayamu yang kayak doain tadi, sebetulnya engkau membuka aibnya dia di depan orang yang tidak tahu pun jadi tahu. Itu idharu ta'yibi, sebetulnya engkau adalah bukan prihatin kepada aibnya, kesalahannya, tapi engkau menampakkan, membongkar aibnya di depan orang. Nauzubillah. Wa yakfika zajiran anil ghaibati, cukuplah ancaman tentang kecinya dan busuknya menggunjing qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dho, jangan saling menggunjing. Al-Qur'an sudah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumu. Kurang ya? Hah? Kurang lahma ya? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuhu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, was jangan saling menggunjing. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu ingin, maksudnya istifhamnya bukan istifham yang sesungguhnya untuk menunjukkan kejelekannya tersebut. Ente mau begitu ha, gitu loh. Ente mau gitu. Itu kotoran, ente mau gitu loh. Maksudnya enggak mau, bukan mau sungguhnya, ente mau. Apakah mau di antara kalian makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Tentu tidak mau, bangkai saja tidak mau, oleh bangkai manusia, saudaranya lagi. Kebusukan di atas kebusukan. Bakari tubuh dan engkau mengingkari, enggak mau, benci dengan itu semuanya. Jadi menggunjing itu kayak makan dagingnya orang lain. Ah, busuk. Fama ajdaraka, alangkah layaknya bagimu antah tariza minha, untuk engkau menghindar, menjauh dari yang namanya menggunjing. Wa yamna'aka, untuk menghindarkan dirimu an ghibatil muslimin, wa yamna'uka, dan akan bisa menjauhkan dirimu, wa yamna'uka, dan akan menjauhkan dirimu, menghalangimu, an ghibatil muslimina, dari menggunjing kaum muslimin, adalah apa? Amrun, satu hal. Lau tafakkarta, jika engkau renungi. Lau tafakkarta, jika engkau renungi. Fihi, dalam hal tersebut. Wahuwa antangdura fi nafsika, untuk melihat dirimu sendiri. Hal fi ka'ibun, kamu punya aib atau tidak sih? Hal fi ka'ibun dhahirun, kamu punya aib yang tampak di mata orang atau tidak? Obatinun, atau enggak terlihat, lihat. Mungkin secara lahir kamu masya Allah, ahli ibadah, ahli sholat, ahli, tapi yang di hatimu tuh grunjel, tiba-tiba benci sama seseorang, dendam sama orang itu. Lihat, enggak ada yang tahu, tapi kamu merasakan sebetulnya. Jadi untuk mengetahui, untuk menghindarkan dirimu dari yang namanya menggunjing, adalah untuk memikir tentang dirimu sendiri. Kamu punya kekurangan atau tidak sih? Jika kekurangan itu diungkap di depan orang itu kira-kira gimana coba? Sekarang kau mikir, kamu punya kekurangan tidak? Baik kekurangan yang sifatnya lahir, terlihat, atau batin yang tidak terlihat, tapi di dalam hatimu benci, dengki, dendam, hah, itu. Wal anta muqarifun maksiatan, apakah kau termasuk orang yang melakukan kemaksiatan? Sirron, secara sembunyi, atau jahron, atau terang-terangan dia? Kamu pernah melakukan dosa enggak? Ini pertanyaan dari Imam Ghazali. Wa idza arafta dzalika min nafsik, kalau ternyata engkau tahu bahwasanya engkau punya kejahatan, engkau punya kejelekan dari dirimu sendiri, fa'lam, ketahuilah, anna azzahu an tanazzuh, ketidakmampuan saudaramu itu dari menghindar, tanazzuh amma nasabtahu, dari apa yang kau tempelkan, kau tuduhkan, kau cacikan untuknya, ilaihi ka'adzikau, seperti ketidakmampuanmu di dalam menjauhi kemaksiatan. Coba kau lihat dirimu sendiri, kamu punya dosa enggak? Oh punya, saya punya dosa. Sama, dia pun sebetulnya juga pengen menghindar kayak ente, tapi dia enggak bisa, seperti ente enggak bisa, dia enggak bisa. Artinya enggak perlu kau caci dan kau olok dia, kau gunjing, enggak. Wa udhruhu ka udhrika, dia punya udhur, enggak mampu menahan dosa itu, seperti kamu enggak mampu menahan dosa itu lalu melakukannya. Engkau akhirnya melakukan, dia juga begitu, dia sebetulnya juga pengen menghindar, tapi kepleset, seperti kamu kepleset. Wagama takrahu, seperti halnya kau tidak senang, seperti hal yang kau tidak senang, antuftadah, untuk kau itu dicemarkan, wadudkar, dan disebutkan uyubuk, aibmu, kecelamu, fawa aidun, dia juga ya krahu, tidak senang. Kamu punya kesalahan? Punya. Baik, kalau kesalahanmu disebut-sebut depan orang gimana? Ya saya enggak mau. Sama, dia juga tidak senang loh ya. Dia juga tidak senang disebut-sebut. Fa in satartahu satarallah, tapi ingat ada janji keindahan dari Rasulullah. Fa in satartahu satarallah. Man satara aibi akhihi satarallahu aibahu yaumal qiyamah. Atau Rasulullah, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka akan ditutup aibnya nanti di akhirat. Satarallahu alaika uyubaka, kalau engkau menutup aibnya saudaramu, maka Allah akan menutup aibmu nanti di akhirat. Maka berlomba-lomba untuk menutup aib orang lain. Jangan menyebut kejelekan seseorang, enggak ada perlunya. Enggak tambah pahala, malah menghabiskan pahalamu menggunjing. Cuma lagi-lagi menggunjing ini memang betul-betul penyakit yang dahsyat, enggak dirasakan kadang seseorang jago menggunjing tidak sadar. Kalau diingatkan katanya apa, memang benar terjadi tak, terus gimana lagi? Subhanallah. Dan menggunjing ini tidak pandang, orang alim pun menggunjing. Di kalangan para asatidz tadi, contohnya Imam Ghazali. Contohnya Imam Ghazali adalah gunjingan yang paling berat di kalangan ahli ilmu tadi, yang pertama tadi. Sampai Imam Ghazali juga dalam bab menggunjing, dalam kitab Ihya menyebutkan bahwasanya al-ghibah menggunjing itu adalah faqihatul fuqaha. Camilannya ahli fikih itu ustaz itu begitu. Kalau habis ketemu ustaz itu ngomongin ustaz sana. Wah ini, setan dahsyat masuk dari wilayah ini. Jadi gunjing ngomongin saat yang lain, majlis yang lain, majlis apa? Astagfirullah, majlis gimana ini? Majlis yang diundang, Masya Allah, apa itu? Wah, dah habis majlis ini, satu-satu semuanya. Pondok bagaimana sih? Pondok kok masuk kayak gini-gini? Sudah mulai ngomongin orang lain. Karena dia punya pondok. Ngomongin pondoknya orang lain, kecilkan pondok orang lain, na'udzubillah. Wa in fattahtahu, jika engkau membongkar aibnya orang, awas, sallallahu alaika alsinatan haddada, Allah akan mengirim lidah-lidah yang tajam yang akan membongkar aibmu. Na'udzubillah, hati-hati ya. Allah bukan siapa-siapa, Allah yang mengancam nanti. Kalau engkau suka membuka aibnya orang, Allah akan kirim orang-orang yang lidahnya tajam membongkar aibmu, merobek-robek kehormatanmu. Yuwazzikuna ardak. Yuwazzikuna irdak. Akan merobek-robek kehormatanmu. Kehormatanmu akan dirobek-robek. Maksudnya kau akan direndah, digunjek, diomongin, dibongkar aibmu. Di dunia. Di dunia. Tuma yufaddihuka Allah. Kemudian Allah akan merendahkan, membongkar, menampakkan, nunjukkan aibmu nanti. Fil akhirat, tidak akhirat. Si fulan tuh begini nih. Di dunia mah kayak ahli surga. Tuh, hambaku yang begini nih. Nih. Semua orang tahu dan terendahkan orang tersebut. Al-ru'usil khala'iki di depan makhluk-makhluk Allah. Yaumal kiamat, di hari kiamat. Satu. Jadi kalau kamu merasa, suruh ngoreksi, kata Imam Ghazali, suruh lihat. Kalau kamu masih senang gunjing orang, coba kau belajar. Kamu punya salah nggak sih? Punya ya Imam Ghazali. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Saya nggak bisa nahan. Sama, dia pun juga punya kesalahan, mula-mula nggak senang, tapi nggak bisa nahan. Kejebur dalam kesalahan. Sama, seperti halnya kamu susah menahan, dia juga susah menahan. Kemudian kamu senang nggak kalau dosamu disebut-sebut depan orang? Nggak senang. Sama, dia juga nggak senang. Makanya jangan kau sebut-sebut dosanya depan orang. Selesai? Selesai. Berarti ini yang pertama, sadar kalau dia dosa. Yang ketiga, yang kedua. Wa in nadharta ila dhahirika wa batinika. Kalau ternyata, kata Imam Ghazali, suruh ngoreksi dirimu sendiri, setelah kamu melihat dirimu, jasad lahirmu, kemudian lihat batinmu, tapi ternyata kamu walam tattali fihima, di dalam lahir batinmu kau tidak menemukan. Walam tattali, engkau tidak melihat fihima, di dalam lahir batinmu, ala aibin wa naqsin, tidak melihat kekurangan. Wah, saya cari-cari enggak ketemu Imam Ghazali, enggak ada kekurangan pada diri saya. Saya zahir saya benar, batin saya enggak ada kekurangan wahai Imam Ghazali. Bila fi dinin la dunya. Enggak dalam agama dan lahir ya dunia. Enggak ada kekurangan saya itu. Fa'lam maka ketahuilah. Ketahuilah, kata Imam Ghazali. Ketahuilah oleh dirimu anna jahlaka, ketidaktahuanmu bi uyubi nafsika, dengan kekurangan dirimu itu akbah, lebih keji, lebih kotor anwa ilhabaqati kedunguan. Kalau tadi hanya dungu, tapi ente dengan tidak tahu aibmu, kekuranganmu, itu lebih dungu lagi ente, kata Imam Ghazali. Nyari-cari enggak ketemu saya. Masya Allah, apa ya kekurangan saya? Oh ya, ente dungu. Lebih dungu dari si dungu. Kata Imam Muzali, kau lebih dungu dari si dungu. Ya. Wala aiba a'dham min al-humqi, tidak ada kekurangan yang melebihi daripada kedunguan. Orang dungu itu sudah merupakan aib. Wah, ente super dungu ente. Ente raja dungu. Ayo. Maka orang itu jauh lebih bagus dari kabar kamu. Kamu mencari kesalahan dirimu enggak ketemu. Itu raja dungu kamu itu. Dan kau tidak dikehendaki baik oleh Allah. Sebab apa? Lau aradallahu, kalau Allah menghendaki bika khairan, kepadamu dengan kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepadamu, la basaraka bi uyubi nafsika, niscaya Allah akan bukakan kepadamu tentang aib dirimu sendiri. Ru'yatuka, cara pandangmu. Ru'yatuka, cara pandangmu. Cara pandangmu bi'aini ridha, cara pandangmu dengan ridho, maksudnya menganggap dirimu baik, ridho. Oh, enggak ada. Saya sih, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya itu enggak ada dengki. Alhamdulillah, saya enggak ada riya. Alhamdulillah, saya enggak ada dendam. Oh, ente Alhamdulillah, ente dungu. Itu loh maksudnya. Ente dungu, ente dungu. Allah enggak sayang kepada ente. Kalau Allah sayang kepada ente, setiap saat kita mengetahui kekurangan kita. Begitu dahsyatnya para kekasih Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin, orang senang dengan orang-orang meningkatkan tobat. Sehingga para kekasih Allah itu bukan dosa pun dianggap dosa. Hanya tidak bangun malam saja itu menangis di pagi harinya. Padahal kan tidak dosa. Apa sih dosanya tidak bangun malam? Wong namanya sunnah. Bukan sebuah dosa pun dianggap dosa. Karena dia selalu melihat kekurangan dirinya. Nah, ini sudah banyak dosa kan? Makanya dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tidak merasa berdosa. Itu loh orang. Sudah salah, enggak ngerasa salah. Wah, merasa hebat. Itu ghayatu khabawatika. Kalau ente menganggap dirimu adalah terus tidak punya kesalahan, itu ghayatu khabawatika. Puncak kedunguanmu. Puncak kebebalanmu. Puncak kebodohanmu. Wajahlika. Oh, duduk, top. Tuma ingkun tasodikan fidan nikah. Kalau memang betul, ini repot. Seandainya benar, seandainya ing jika benar, ingkuta jika engkau benar fidan nikah dalam dugaanmu. Bahasa engkau baik, benar, enggak ada salah, enggak ada kekurangan. Kalau memang engkau benar seperti itu, bukan berarti engkau harus merendahkan orang lain. Akan tapi bersyukur, syukurlah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Yang menjadikan engkau bisa baik adalah Allah. Maka jangan sampai engkau menjadi merendahkan orang lain. Syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tufsiduhu, jangan kau rusak kebaikanmu itu. Bithalbin nasi, dengan engkau melakukan cercaan kepada manusia. Jangan kau rusak kebaikan di dalam dirimu itu dengan mencaci orang lain, merendahkan orang lain. Kalau benar, ini kalau benar. Benarnya ini yang agak repot. Kalau benar kamu orang baik, lahirmu baik, batinmu baik, ketahuilah engkau jangan kau rusak kebaikanmu itu dengan cara engkau merusak. Menjelekkan orang lain, mencaci orang lain. Watamadmudi, dan berkumur. Bi'aratihim, dengan kehormatan orang lain. Jangan kau berkumur dengan dosa-dosa orang. Akhirnya menggunjing itu kan kayak berkumur, memakan daging, kayak berkumur. Maka jangan kau rusak mulutmu itu dengan menggunjing orang lain tersebut. Wa inna dzalika min a'dhamil uyubi, karena yang demikian itu adalah paling besarnya aib dan cela. Alhamdulillah ya. Hati-hati yuk menjaga kita dari yang namanya menggunjing. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing. Menggunjing adalah rendah. Anda enggak sadar. Kadang-kadang ustadznya belum pindah tuh. Lirik yang lain. Yang gini sudah ngunci, enggak sadar. Rendah ya, insyaAllah. Semoga Allah mengampuni kita. Rabbi al-mira. Kelihatannya, untuk pelajaran bagi, untuk kita stop dulu. Nanti kita beri kabar kapan harus disempurnakan bacaan kitab. Hidayatul Hidayah ini. Ini. Jadi pendidikan membentengi akhlak itu di akhir-akhir ini memang. Menjauhkan dari dosa-dosa, sudah masuk insyaAllah. Ini masih 7 anggota ya, baru-baru 2 anggota yang dibahas. Ada 5 anggota tubuh lagi yang harus kita jaga, farji dan semuanya, 7. Sampai selesai insyaAllah, tinggal nanti dicari jadwalnya. Karena kalau sudah malam, malamnya i'tikaf, nanti malam sudah mulai i'tikaf, paginya kelihatannya pada harus istirahat. Jadi mungkin untuk sementara, kita ganti jadwalnya mungkin. Nanti nunggu berita berikutnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wangsurna wa la takhzurna. Wa'afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa'atirna wa la tuhtun alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Muliakan kami ya Allah dengan lidah. Lidah yang baik ya Allah. Jauhkan lidah kami dari berdusta. Jauhkan lidah kami dari menggunjing siapapun ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari sebab-sebab kehinaan. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami. Tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami. Dan tutup aib kami dari mata mereka. Dan buka aib kami di mata kami agar kami mudah sadar dan mudah bertobat, ya Allah. Buka kekurangan kami di mata kami sendiri, ya Allah. Dan berikan kepada kami keinsyafan dan kesadaran, ya Allah. Akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu keadaan kami, ya Allah. Jika ada orang menyanjung kami, ya Allah, karena mereka melihat lahir kami, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, seperti Engkau perbaiki lahir kami, perbaikilah batin kami, ya Allah. Seperti Engkau tampakkan kebaikan dari lahir kami, kami mohon benailah batin kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Panjangkan umur kami dan umur mereka semua. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Anak-anak kami dan para santri kami. Jaga kami dan mereka semua. Dari segala hal yang Kau murkai, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari segala dosa. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari segala dosa. Dan jauhkan kami dari menggunjing pendosa-pendosa, ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami. Kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.